meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh umat-Nya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluk-Nya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi." Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku, lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' maka aku akan jawab dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan mendapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Tharun, Mutasyaddiqun, dan Mutayyifiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Tharun dan Mutasyaddiqun. Lalu apa arti Mutayyifiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridho terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah menakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridho terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridho dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sesama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sesama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.